Tidak ada manusia yang paling buruk di muka bumi, melainkan manusia yang menyaksikan kiamat terjadi. Di dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah atau di muka bumi adalah orang-orang yang kiamat datang kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi, kata Rasulullah. Laisa lahum imanun walau bimitsli dzarratin. Tidak ada iman bagi mereka walaupun hanya sebesar biji sawi. Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam? Oh, banyak orang Islam. Rasulullah SAW menyebutkan banyak orang Islam. Lakina imanuhum la yujawizu hanajirahum. Tapi iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Jangan sampai ke hati. Tenggorokan aja enggak, apalagi ke hati. Jadi iman mereka hanya di casing saja. Akan datang, kata Rasulullah, satu zaman di mana tidak ada Islam kecuali hanya sekedar nama saja. Dan tidak ada Quran kecuali hanya sekedar tulisan. Islam hanya sekedar nama. Banyak orang Islam di mana-mana, tapi susah dicari kehidupan yang Islami. Quran ada di mana-mana, tapi tidak membumi menjadi perumahan, tidak membumi menjadi sistem hidup. Ini gambaran akhir zaman. Jadi jangan aneh kalau banyak orang gila bermunculan di akhir zaman ini. Karena mereka lah yang pada dasarnya memilih untuk menyaksikan hari kiam. Badal Islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada. Islam datang pertama kali ke muka bumi, manusia asing dengan Islam. Kenapa harus menyembah Allah? Apa itu Quran? Kenapa harus salat? Ya, kenapa harus azan? Terus gandeng lah tuh pakai speaker ada anak. Nah, itu kan akhirnya asing manusia. Tempo dulu dengan Islam. Wa sa'udu ghoriban kama bada, dan nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, Islam akan kembali terasing di tengah-tengah umat yang mengaku Islam. Karena Islam mereka adalah Islam tanda petik. Salat, beribadah, bagaimana cara beribadahnya ahli kitab. Casingnya masih Islam, tapi ibadahnya cuma marane. Dan ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tanda manusia akhir zaman. Yahtadu, yahdu, nabi gerai hadi, wastadu, nabi gerai sunnah. Mereka memiliki mengambil petunjuk, bukan dengan petunjukku, dan mengambil sunnah, bukan dengan sunnah. Kalau bukan dengan petunjuk Rasul, apa lagi? Kalau bukan dengan petunjuk Rasul, berarti bukan dengan Quran. Kalau bukan dengan sunnah Rasul, lalu sunnah siapa?